Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari hukum wajibnya, kafir, sepakat para ulama, tidak ada khilaf. Ya, ketika ada orang mengingkari hukum wajibnya sholat, apa itu sholat? Enggak wajib. Ya, maka dia kafir. Kenapa? Karena menolak Quran dan Sunnah. Di Quran sudah disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, barakallahu fikum. Innal mu'minina inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Ya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, sudah jelas di Quran, di hadis. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam terbangun, dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah menegakkan salat, wa itaiz zakah menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan puasa Ramadan, wa hajjul bait dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, sudah jelas. Maka orang yang meninggalkan salat dengan mengingkari hukum wajibnya, dia kafir secara ijma'. Nah, adapun yang berbeda pendapat, berselisih, kalau meninggalkan sholat karena malas. Orang meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan hukumnya. Maka para ulama mengatakan tidak langsung serta-merta dikafirkan. Ya. Tetapi dinasehatin. Kalau sudah dinasehatin, dia tetap membangkang. Sudah dijelaskan dalilnya, Qurannya, sunnahnya, hadisnya. Ya, ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat akan terjatuh ke dalam kekufuran, dia tetap meninggalkan sholat, ini dikhawatirkan bisa menjadi kafir. Nah, barakallahu na'udzubillah, dikhawatirkan bisa menjadi kafir. Ada pula yang mengatakan tidak kafir tapi dipenjara sampai dia bertaubat dan mau sholat baru dilepaskan. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, ya karena malas, dia dipenjara. Ya, ada pula yang mengatakan dibunuh karena dianggap telah murtad. Naudzubillah. Ini sangat besar, sangat besar. Dalilnya jelas, ya. Dalilnya jelas. Kata Rasulullah, fasluma bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda antara kami orang Islam dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah sholat. Faman taraka sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah, kemudian apa namanya? Masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Waman taraka sholat faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir. Nah, kemudian kata Rasulullah, kana ashabu Muhammadin laisa indahum syai' minal a'mal tarakahu kufrun illa sholat. Bahwa para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menganggap amalan-amalan yang apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Meninggalkan ini belum kafir, tapi meninggalkan sholat kafir. Demikian. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Baik, hari malam ini kita akan mengambil poin tentang ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengakui keutamaan mereka, mengakui ya perjuangan mereka, dan mengakui sahabat-sahabat yang sudah dijanjikan dengan surga. Ya. Kenapa Imam Ahmad Ibnu Hanbal menulis kitab ini, Ashabu Rasulillah, memuliakan, mengagungkan sahabat Rasul? Karena ada kelompok-kelompok yang mereka mengkafirkan para sahabat. Ya, maka dikatakan di antara akidah Ahlus Sunnah adalah memuliakan para sahabat. Maka siapa yang mencela para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat, dia bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa di antara kelompok tersebut? Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, dan orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Rasul sudah sebutkan ya Allah telah katakan di Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka para sahabat, dan para sahabat pun ridha kepada Allah, dijamin dengan surga. Ya. Kemudian dikatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Syiah, enggak, Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar, Ali fil jannah. Ali saja yang di jannah. Ya, Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Padahal kata Rasulullah apa? Mereka semua di surga. Mereka mencela, mereka menjelek-jelekkan Abu Hurairah, menjelek-jelekkan Aisyah, semua istri Nabi, para sahabatnya dicela, dihina, dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan pada malam Asyura, 10 Asyura, itu mereka yang kami saksikan di Yaman, ya, mereka beli kambing, kemudian dibersihkan bulunya, ditulis Aisyah. Diibaratkan itu Aisyah. Mereka tembaki sampai mati, menganggap mereka sedang membunuh Aisyah. Naudzubillah. Saking jeleknya mereka, ya, permusuhan mereka kepada para sahabat. Maka Imam Ahmad mengatakan, bukanlah ahlu sunnah orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita baca matannya. Berkata Imam Ahmad, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq. Sebaik-baik umat setelah nabinya, sebaik-baiknya umat ini, umat Islam, setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar bin Khattab, setelah itu Umar bin Khattab. Tsumma Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Iya. Nuqaddimu haula itsalatsah kama qaddamahum ashabu Rasulillah. Kami, kata Imam Ahmad, mengedepankan tiga sahabat tadi sebagaimana para sahabat Rasulullah telah sepakat dengan tiga orang tadi. Lam yakhtalifu fi dzalik. Mereka tidak berselisih tentang apa? Kedudukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah. Tsumma ba'daha ulai tsalatsah ashabus syura al-khamsah. Kemudian setelah itu, setelah tiga golongan tadi, tiga orang tadi, yaitu orang-orang ashabus syura, para ulama'nya, ahlu syura yang dimintai pendapatnya dalam agama setelah wafatnya Rasul, ya, yaitu ada lima orang: Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad wa Talhah, ya. Ashabu syura ada yang lima, yang mereka pun sudah dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad dan Talhah. Nah, lima orang tadi. Wa kulluhum yasluh lil khilafah. Semuanya dari Abu Bakar sampai Talhah, mereka pantas untuk mendapatkan kekhalifahan. Wa kulluhum imam. Mereka semuanya para imam. Nah, wa nadhhabu fi dzalik ila hadits Ibnu Umar. Dan kami berpendapat dengan hal itu sebagaimana hadits Ibnu Umar. Kata beliau, kunna na'uddu Rasulullah hayyun. Ya. Dahulu kami menghitung, ya, dan Rasul masih hidup. Wa ashabuhu mutawafirun, sahabat-sahabatnya pun banyak. Yang paling utama di antara kami adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan setelah itu kami diam. Ya. Dan setelah itu kami diam. Jadi sudah jelas hadisnya tentang keutamaan siapa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Abu Bakar adalah orang yang paling mulia, ya, pada umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Umar dan setelahnya Utsman. Kemudian setelahnya ashabus syura yang lima tadi. Nah, ahlu badrin minal muhajirin. Jadi dari ahlu syura tadi yang paling utama ahlul badr, ya, dari kaum muhajirin seperti Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Auf. Kemudian summa ahlu badr minal ansor. Kemudian ahlul badar dari kaum ansor, min ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala qadril hijrah wasabiqatu awalan fa awalan, ya. Kemudian orang-orang ansor, sahabat-sahabat ansor, ya, seukuran dengan siapa yang paling dulu hijrahnya. Ini paling, yang siapa yang dulu paling duluan hijrah, dialah yang paling mulia, mendapatkan keutamaan. Thumma afdalun nas, kemudian sebaik-baiknya manusia, ba'da ha'ula'i ashabi rasulillah, setelah sahabat-sahabat rasul, adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim, yaitu manusia yang hidup di zaman ketika mereka ada. Berarti zaman siapa? Ya. Zamannya sahabat. Ya, zamannya sahabat, yang sahabat ada di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabat tadi. Nah, dan setelahnya siapa lagi? Para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah zamannya sahabat. Nah. Maka wa kullu man sahibahu sanatan aw syahron aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Maka siapa dari mereka yang bersahabat dengan Rasul satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu jam atau hanya sekedar melihat Rasul, dia digolongkan sebagai sahabat. Ya. Jadi definisi sahabat itu siapa sih? Yaitu man laqiyan nabi, siapa yang bertemu dengan nabi, bertemu, maka sekedar melihat pun sudah dianggap bertemu. Mukminan bih, beriman dengannya. Anak, saya ulangi, man laqiyan nabi, siapa yang bertemu dengan nabi? Maka yang bertemu jangan hidup sezaman dan melihat. Maka orang yang hidup sezaman dengan nabi namun tidak melihat nabi, dia bukan sahabat. Tidak termasuk sahabat. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni, hidup di zaman nabi tapi belum pernah melihat nabi, maka dia bukan, tidak digolongkan sahabat, tapi tabi'in. Kemudian Raja Najasyi. Ya, Raja Habasyah Najasyi. Beliau hidup di zaman Rasul tapi belum pernah melihat Rasul, belum pernah ketemu Rasul, maka dia bukan sahabat tapi tabi'in. Mukhadram itu hidup sezaman dengan nabi tapi belum pernah melihat nabi, belum pernah ketemu nabi. Nah, ini definisinya. Siapa yang bertemu dengan nabi, mukminan bi, beriman dengannya. Maka siapa yang bertemu dengan nabi tapi tidak beriman, dia bukan sahabat Rasul. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan? Hidup sezaman, bertemu dengan Rasul tapi tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia bukan sahabat. Nah, wa mata ala zalik, mati dalam keadaan imannya tadi. Walau takhallalati riddah, walau sudah diselingi dengan kemurtadan. Ya, maksudnya apa? Misal gini. Dia mukmin. Kemudian murtad. Mukmin lagi, baru meninggal, maka dia sahabat. Kalau masuk Islamnya Rasul masih hidup. Tapi kalau masih, misalnya Rasul masih hidup dia beriman, gitu kan? Kemudian murtad. Masuk Islam lagi setelah Rasulnya enggak ada, maka dia bukan sahabat. Jelas? Ya, jadi ada orang yang beriman. Ya, kemudian murtad, keluar dari Islam. Rasul meninggal, dia baru lagi masuk Islam lagi. Ya, maka dia bukan sahabat. Sahabat adalah yang bertemu dengan nabi, kemudian beriman dengan yang beliau bawa, kemudian mati ya dalam keadaan beriman, walaupun sudah diselingi dengan kemurtadan. Enggak masalah murtad, yang penting ketika masuk Islam lagi pas Rasul masih ada, maka dia digolongkan sahabat. Nah, adapun tabi'in itu orang-orang yang tidak melihat Rasul tapi masih melihat para sahabat, gitu kan? Nah, jadi ketika mereka lahir, Rasul sudah meninggal dan mereka tidak melihat Rasul tapi masih bertemu dengan para sahabatnya, maka mereka tak tabi'in. Nah, ya, orang yang hidup di abad setelah abad kedua setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka tabi'in, ya. Nah, mereka hidup atau lahir Rasul sudah enggak ada, maka bukan sahabat. Tapi tabi'in. Qala lahu minas suhbah ala qadri ma suhbahu. Ya. Maka orang-orang tadi yang hidup bersama Rasul baik satu tahun, satu bulan, satu hari, satu jam atau hanya sekedar melihat, bagi mereka keutamaan sahabat, ya, keutamaan sahabat yang Allah ridhoi mereka, ya, sesuai dengan ukuran lamanya mereka bersama Rasul. Ini satu bulan atau satu tahun bertemu Rasul, tentu lebih utama dari yang berteman dengan Rasul selama satu bulan. Yang satu bulan bertemu dengan Rasul, bersahabat dengan Rasul, lebih utama dari yang satu minggu. Yang satu hari, yang satu minggu lebih utama dari yang satu hari. Yang satu hari lebih utama dari hanya sekedar melihat. Jadi seperti itu urutannya. Nah, Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu. Dan yang lebih mulia, yang lebih duluan berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a minhu, yang mendengar hadis-hadis Rasul. Wa nadzara ilaihi nadzrah, kemudian yang melihat walaupun hanya sekali melihat. Nah. Barakallahu fiik. Fa adnahum suhbatu huwa afdal min al-qarnil ladzina lam yarau. Nah, maka yang paling rendah dari kedudukan sahabat itu afdol daripada orang yang belum pernah melihat Rasul sama sekali. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah hidup di akhir zaman, Rasul sudah wafat berapa abad yang lalu? 1414 abad yang lalu ya. Nah, subhanallah. Nah. Walau laqullaha bijamil a'mal kana haula'il ladzina sahibun nabi wa ra'ahu wa sami'u minhu min ra'ahu bi'aini aw man biwarasa'ah afdol lisuhbati. Maka sekalipun engkau bertemu dengan Allah dengan semua amalan ya, maka dengan semua amalan kebaikan yang belum pernah dikerjakan sahabat pun pernah dikerjakan, dia kerjakan misalnya gitu kan ya, artinya semua amalan yang ada syariatnya dia kerjakan ya, dengan semua syariat yang ada syariatnya dia kerjakan, bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti ini masih lebih afdol ya sahabat yang bertemu dengan Nabi walaupun hanya sekedar 1 jam. Ya. Nah, kita ini bagaimana ini, masya Allah. Nah, jadi sekalipun kita bertemu dengan Allah membawa semua pahala yang sudah ada syariatnya, ya, maka para sahabat yang paling rendahnya saja dari derajat sahabat lebih, mereka jauh lebih mulia daripada kita. Nah, walau amilu kulla a'malil khair. Nah, walaupun mereka semua beramal dengan semua kebaikan, maka kita ini enggak ada apa-apanya. Nah. Barakallahu fikum. Qala, dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Barakallahu fikum. Dan keutamaan sahabat ditetapkan di dalam kitab, dalam sunnah, dan ijmanya kaum muslimin, kecuali kelompok-kelompok yang sesat dari orang-orang khawarij dan orang-orang rafidah. Nah, barakallahu fikum. Al-Quran telah mengatakan wastabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kaum muhajirin, kaum ansor, waladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, beramal sesuai apa yang mereka amalkan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan mereka telah dipersiapkan dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, dan di antara sahabat tidak semuanya sama. Seperti tadi, yang lebih dulu hijrah, lebih dulu masuk Islam, maka dia yang paling mulia. Kita baca. La yastawi minkum, ini untuk para sahabat ya. La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian wahai para sahabat, ya. Bukan kita ya, tapi para sahabat. Man anfaqa min qabil fathi. Siapa yang berinfak, berjuang, berperang sebelum fath, sebelum dibuka Fathu Mekah, wa qatal, dan mereka terbunuh, ulaika a'damu darajatan. Mereka orang-orang yang mulia, paling tinggi derajatnya. Minal ladzina anfaqu mim ba'di wa qatalu, dari orang-orang yang berinfak setelah Fathu Mekah dan terbunuh. Jadi dari sahabat ada yang mereka masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Ada juga para sahabat yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Ini berinfak, ini berinfak, ini berjihad, ini berjihad. Maka yang berperang, berjuang, berjihad, berinfak sebelum Fathu Mekah, mereka lebih utama daripada yang setelah Fathu Mekah. Wa kullan wa'adallahu husna, semuanya dijanjikan dengan kebaikan, dengan surga. Jadi semuanya tetap mendapatkan pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata beliau, "Alladzina anfaqu mim ba'di wa qatalu wa'adahumullahu husna." Ya, siapa yang berinfak setelah Fathu Mekah dan terbunuh, mereka dijanjikan dengan surga. Kullan wa'adallahu husna, semuanya ya, yang sebelum Fathu Mekah atau yang setelah Fathu Mekah dijanjikan dengan surga. Barakallahu fikum. Qala fa'da'us sahabah, sebaliknya musuh-musuhnya para sahabat, min rawafid, dari orang-orang rafid, orang Syiah. Ya, orang Syiah ini musuhnya sahabat dari dulu. Maka musuh kita juga saat ini. Orang Syiah musuh juga bagi kita saat ini. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan para sahabat. Wal khawarij, dan juga orang khawarij, mereka mengkafirkan para sahabat. Maka khawarij yang suka mengkafirkan itu musuh kita juga saat ini. Min ikhwanihim, dari laisu min ikhwani, mereka orang rafid, orang khawarij bukan dari saudara-saudara para sahabat. Bal qulubuhum imtala'at bil ghil wal hiqad, bahkan hatinya orang rafidah, hati-hatinya orang khawarij, mereka penuh dengan kebencian dan kehasadan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian di antara bukti kebencian dan kehasadan mereka kepada para sahabat nampak dari lisan-lisan mereka. Dengan apa? Dengan mengkafirkan para sahabat, dengan mencela para sahabat, ya, dengan tulisan-tulisan mereka, ucapan-ucapan mereka, ya, sangat jelas mereka membenci para sahabat. Nah, qala laisa liman yaghidhum ashabu Muhammad nasibul fai. Maka siapa yang membenci para sahabat Rasul, dia bukan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengaku Islam. Ya, sekalipun dia mengaku Islam, kalau mencela, membenci sahabat Rasul, apa? Dia bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bahkan dalam hadis disebutkan, kata Rasul, "Lau anfaqtum ya misla dhahabin uhudin dhahab, misla uhudin dhahaba ya ma mastawa walau nasifah aw lam nasibahu." Secara mana demikian? Kata Rasulullah, seandainya kalian semua berinfak ya dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan apa yang ada pada sahabat walaupun sedikitnya. Ya, subhanallah. Kita infak dengan sebesar gunung Uhud emas, enggak sama sedikit pun dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Nah. Naktafi bihadza wallahu taala a'lam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sehingga kita dengan demikian bisa memuliakan para sahabat, ya, berjalan beragama sesuai apa yang mereka jalani, tidak menyelisihi para sahabat, karena sahabat adalah orang-orang terbaik umat ini. Nah, wallahu taala alal bisawab.